tresnaku lan tresnamu rapat kala bisa ilang senajan wis ganti jaman. Matur nuwun duh Gusti, seneng rasane ngati priya sing katresnani tansah setya ngajani. Koyo lintang nek